السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu markaz dari marakiz Ahli Sunnah wal Jamaah di Ma'had Darul Ihsan. Namanya apa? Darul Ihsan. Di Ma'had Darul Ihsan di Madiun. Kita berkumpul sebagaimana berkumpulnya kita pada pertemuan-pertemuan yang lain dengan para asatidah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk saling mengingatkan dan saling memberi faedah ilmiah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita berupa kitabullah, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan acara-acara daurah ilmiah yang seperti ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat untuk menambah keimanan kita dan menambah ilmu yang memberi manfaat bagi kehidupan kita di dunia, demikian pula di akhirat. Sebab dengan ilmu, mempelajari ilmu syar'i, menjadi sebab bagi seorang bertambah keimanan, bertambah pengetahuan agamanya, yang menjadi sebab ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan di dunia, seorang berada di antara dua jalur, di antara dua jalan, jalan yang hak dan jalan yang batil. Dan tidak ada jalan yang ketiga. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. Tidak ada lagi setelah kebenaran, melainkan itu adalah kesesatan. Maka jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan jalan yang diemban oleh para nabi dan rasul dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para penerus mereka dari kalangan para ulama, yang mereka sebagai warathatul anbiya dan para da'i yang senantiasa mengajak kepada al-haq tersebut. Yang ini yang disebut as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang wajib bagi setiap hamba yang mengharapkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat untuk berjalan di atas jalan ini. Dan jalan as-siratul mustaqim inilah di mana setiap kita sebagai seorang mukmin senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemudahan untuk berjalan di atasnya. Dalam setiap salat, bahkan setiap rakaat yang kita kerjakan di dalam salat-salat kita, tidak hentinya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi, para siddiqun, asyuhada, orang-orang yang saleh. Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, asyuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan jalan ini adalah merupakan satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang kedua, yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaan Allah Jalla wa ala. Tidak ada jalur yang lain. Meskipun di dalam jalan tersebut di sana banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla subulus salam, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan keselamatan ini semuanya terkumpul di dalam as-sirat al-mustaqim. Terkumpul dalam kebenaran, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cabangnya. Seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan amalan-amalan hati, dengan fisik, dengan harta. Siapa saja mampu melakukan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala selama dengan cara-cara yang syar'i, yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka itu berada dalam koridor as-sirat al-mustaqim. Adapun selain dari as-sirat al-mustaqim, maka itu adalah jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kesesatan. Dan tidak akan menyampaikan seorang hamba kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lebih diperjelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menerangkan di hadapan para sahabatnya antara jalan al-haq dan jalan kebatilan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus, lalu kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Ini adalah jalan Allah lurus. Beliau menggaris dengan satu garis. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis-garis tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi." Dan ini adalah jalan-jalan penyimpangan yang tidak satupun dari jalan tersebut melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut untuk memasuki jalan itu yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah Jalla wa Ala, "Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabili." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Allah Azza wa Jalla ketika menyifatkan jalannya disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Dan ketika menyebutkan jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan syaitan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam bentuk jamak yang berjumlah banyak. As-subul wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang menyimpang itu yang menyebabkan engkau menjauh, yang menyebabkan engkau berpecah, meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan Allah Azza wa Jal hanyalah satu, al-haq wahidun la yata'addad wa la yatajazza. Kebenaran itu hanyalah satu, tidak berbilang. apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebenaran. Apa yang tidak berasal dari Allah Azza wa Jal, maka itu adalah penyimpangan. Maka seorang hamba yang hidup di muka bumi ini, dia berada di antara dua jalur ini. Jalur al-haq, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jalur kebatilan, jalan kesesatan dan penyimpangan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi hidayah kepada kita untuk berjalan di atas jalan Allah. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar diberi thabat, istiqamah, kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami, dan berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu ya Allah, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan hati kita untuk berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jal, istiqamah di atas al-haq, di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah penyimpangan, di mana kebanyakan manusia mereka terjatuh dalam kesesatan, jauh dari hidayah, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara doa yang sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salatul lail, salat di malam hari, beliau membaca doa iftitah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau membuka salatnya dengan membaca Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatir as-samawati wal ard Alim al-ghaybi wal shahada Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haq bi'idhnik Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibra'il, Rabbnya Mika'il, Rabbnya Israfil, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan. Berilah kepadaku hidayah. Anta tahkumu baina ibadik, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maka berikanlah kepadaku hidayah dari apa yang diperselisihkan, hidayah menuju kepada al-haq, hidayah untuk berjalan di atas kebenaran dengan izinmu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki menuju as-sirat al-mustaqim. Ini doa yang sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya sangat membutuhkan untuk selalu berdoa dengan doa ini. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ketika manusia dalam keadaan tertidur lelap, bangun di malam hari, di waktu mustajab, di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqq, berikanlah kepadaku hidayah dari berbagai perselisihan yang terjadi, bimbing aku kepada kebenaran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hati manusia, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbolak-balik, berubah-ubah. Terkadang mendapat hidayah dan di waktu yang lain tersesat. Terjadi perubahan dari iman menjadi kufur, dari kufur menjadi iman. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah Tabaraka wa taala. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami membolak-balikkan hati-hati mereka. Maka seorang hamba ketika dia mengetahui bahwa di tangan Allah Subhanahu wa taala hati-hati manusia ini, kita tidak bisa terlepas dari Allah Azza wa Jal, maka sandarkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan dalam keimanan kita, di dalam agama kita, di dalam hidayah yang telah kita raih, agar terhindar dari penyimpangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukthiru an yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Maka ketika itu kami mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kami telah beriman dengan apa yang engkau bawa berupa risalah, berupa hidayah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami sehingga engkau memperbanyak doa ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Iya, kekhawatiran itu masih ada. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan sekehendaknya. Kalau ini para sahabat radhiyallahu anhum, kita mengenal keutamaan mereka. Kita mengenal kelebihan dan ketinggian derajat yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. mereka senantiasa berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk berjalan di atas agamamu. Kita lebih membutuhkan doa ini, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Perbanyak doa. Sandalkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selamat dalam perjalanan kehidupan dunia. Semoga kita menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan dunia dalam keadaan Allah azza wa jalla meridai kita. Termasuk di antara hamba-hamba yang dicintainya dan dimasukkan ke dalam jannah. Terlebih-lebih ma'asyiral ikhwah, di masa-masa fitnah yang ada sekarang ini, jangan sekali-kali seorang hamba merasa aman dari penyimpangan, dari kesesatan, dari bahayanya syubhat, bahaya syahwat yang kadang-kadang seorang tidak sadar terseret, terbawa dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian wahai hamba-hamba Allah untuk memperbanyak amal saleh sebelum munculnya fitnah. Fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Digambarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, fitnah itu seperti malam yang gelap. Semakin bertambah malam, semakin gelap. Ketika seorang dalam kondisi gelap, dia tidak mengetahui di mana hidayah. Dia menjadi seorang yang bingung, tidak mengetahui kemana dia harus pergi, kemana dia harus mengarah. Sulit baginya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil karena gelapnya, karena ketersadarannya. Sehingga di pagi hari seorang mukmin, di sore hari telah berubah menjadi kafir. Sore hari dia mukmin, pagi hari telah berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian yang sedikit dari dunia. Ini fitnah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang bisa mengenai siapa saja. Siapa saja, selama seorang masih memiliki kesempatan hidup di muka bumi, tidak aman dari fitnah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitan. Beliau mengatakan, ta'awwadu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah yang zahir dan yang batin. Fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah bid'ah, fitnatul hizbiyah, fitnatul nisa, fitnatul mal, fitnatul dunya, fitnah kedudukan, jabatan, dan yang lain sebagainya. Kita hidup di tengah-tengah fitnah. Yang wajib bagi kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dalam keadaan mereka yang berjalan di atas kebenaran sangat sedikit jumlah mereka. Sungguh mereka telah hidup dalam keterasingan. Benar apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dalam keadaan asing, akan kembali menjadi asing. Telah terjadi ghurbatul Islam, keterasingan Islam bahkan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Berapa banyak dari mereka tidak mengerti tentang agamanya? Berapa banyak dari kaum muslimin yang masa bodoh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Mereka mementingkan kehidupan dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, lalai dari mempelajari ilmu syar'i, kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sadar bahwa di tengah-tengah keterasingan Islam, di mana berbagai macam fitnah merajalela, jalan keluar untuk menyelamatkan diri adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dinullah. Berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak di antara manusia yang telah meninggalkannya. Hanya itu solusi yang terbaik. Apabila mereka menginginkan untuk memelihara keimanannya dan kokoh di atas manhajnya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar at-tafaqquh fid din, memahami agama Allah Azza wa Jalla, yang halal, yang haram, yang hak, yang batil. Lalu kemudian dia mengamalkan. Lalu kemudian dia mengamalkannya. Sebab merekalah yang akan selamat. Merekalah yang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Meskipun terkadang mereka hidup sendiri di tengah-tengah penyimpangan dengan berbagai macam jenisnya. Dia seorang diri, atau dia hanya satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, sedikit jumlahnya. Maka dia tetap komitmen di atas siratul mustaqim. Jangan dia merasa takut. Tidak perlu dia merasa khawatir. Ketika banyaknya orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli dengan agama Allah, enggan untuk mempelajarinya, maka seorang mengharapkan kebahagiaan tetap berjalan di atas al-haq tersebut. Panggilan-panggilan kesesatan, godaan-godaan dunia, seruan-seruan dari syaitan itu akan selalu ada. Di mana ada al-haq, di mana ada kebenaran, maka di sana pasti ada syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari al-haq. Dimanapun. Ini sudah menjadi sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Kami telah menetapkan bagi setiap nabi pasti memiliki musuh, pasti memiliki lawan dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Mereka saling bahu-membahu dengan ucapan manis yang menipu, yang mengelabui umat, memalingkan umat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahlul haq tetap harus kokoh di atas al-haq. Sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam meniti jalan as-salafus salih, bersabar untuk berjalan di atasnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menerangkan tentang al-jamaah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan, beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdah. Jamaah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran, meskipun kamu sendirian, kamu dalam keadaan sendirian, dan kamu yakin bahwa kamu berjalan di atas al-haq, berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu memiliki hujjah, maka bersabar untuk berjalan di atasnya. Itulah kebenaran. Jangan menoleh melihat kepada berbagai macam godaan tersebut. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menerangkan tatkala beliau menjelaskan perkataan sebagian para ulama us-salaf yang mengatakan, alaika bi tariqil haq wa la tastawhish bi qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil halikin. Hendaknya engkau berjalan di atas kebenaran, dan jangan kamu merasa takut, merasa khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya. Dan hendaknya engkau menjauhi jalan-jalan kebatilan, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang berjalan di atas kebatilan. Kokoh di atas al-haq, jangan khawatir, jangan merasa ngeri, jangan merasa takut karena sedikit orang berjalan di atasnya. Sebab Islam, apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu apa yang datang dari kitabullah, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dilihat dari kathratul athba', banyaknya orang mengikuti, tidak dilihat dari itu, tidak dilihat dari banyaknya pengikut, tidak dilihat dari banyaknya orang-orang binasa yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dilihat siapa yang berjalan di atas al-haq, maka itulah kebenaran. Jangan merasa takut dengan jumlahnya ketika sedikit orang yang berjalan di atas al-haq tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan tentang makna dari perkataan para ulama us-salaf ini, jangan engkau merasa takut dengan sedikitnya orang-orang berjalan di atasnya. Kata beliau, wa kullama stauhashta fi tafarrudika fanzur ila ar-rafiqis sabiq wahris 'ala al-lihaq bihim wa ghudd at-taraf 'amman siwahum. Ketika engkau merasa takut dalam kesendirianmu, maka hendaknya engkau melihat kepada mereka yang akan menjadi sahabatmu, mereka yang akan menjadi temanmu dari orang-orang dahulu yang kokoh di atas kebenaran, dan bersemangatlah kamu untuk menyusul mereka. Dan hendaknya jangan engkau pedulikan dari selain mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berusaha menjauhkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrik fala taltafit ilaihim. ketika mereka berteriak kepadamu, sementara engkau tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang engkau tempuh. Lalu mereka memanggilmu, mereka meneriaki kamu, fala taltafit ilaihim. Jangan engkau menoleh kepada mereka. Jangan engkau pedulikan. Fa innaka ma taltafatta ilaihim akhadhuk wa aquk. Waqad darabtu lidzalika masalain. Karena kapan engkau menoleh kepada mereka, maka mereka akan menarik kamu. Mereka akan mencegah kamu untuk berjalan di atas siratul mustaqim. Lalu kata beliau, aku telah memberi kepadamu dua permisalan. Maka hendaknya engkau perhatikan. Permisalan yang pertama, rajulun kharaja min baitihi ila shalah la yuridu ghairah. Seseorang dia keluar meninggalkan rumahnya untuk mengerjakan salat, salatul jamaah di masjid. Dia tidak menginginkan yang lain. Dia berjalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk salat. Fa'arada lahu fi tariqihi syaitan min syayatinil ins. Ketika dia berjalan, maka tiba-tiba ada seorang syaitan dari kalangan manusia berusaha menghalangi jalannya. Fa'alqa alaihi kalaman yu'zihi. Lalu syaitan ini pun melontarkan kata-kata kepada seorang yang berjalan ke masjid ini dengan kata-kata yang menyakitinya. Dia sedang berjalan menuju masjid, ada syaitan di pinggir jalan mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki dia. Wah, kamu soalin, ya kamu begini, macam-macam celaan. Fawaqafa wa radda alaihi. Ketika dia mendengarkan celaan tersebut, maka dia pun berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Lalu dia membantah orang tersebut. Wa tamasaka. Akhirnya terjadilah pergumulan di antara keduanya. Perkelahian. Farubbama kana syaitanul insi aqwa minhu faqaharahu wa mana'ahu anil wusul ila al-masjid hatta fatathu shalah. Boleh jadi yang kuat adalah syaitan dari kalangan manusia ini. Boleh jadi dia yang kuat, dia yang mengalahkan kamu yang hendak berangkat menuju masjid, sehingga dia mengalahkan kamu dan mencegah kamu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke masjid, sehingga kamu pun tertinggal dari sholat berjamaah. Ini kalau memperdulikan dan memperhatikan apa yang dia ucapkan, tersinggung, wah ini harus diselesaikan, saya direndahkan, saya dihinakan, dia merasa harus, saya gak mau dihinakan terus. Akhirnya terjadi perkelahian, kalah dia, sudah tidak mendapatkan sholatul jamaah. Dia pulang ke rumahnya dalam keadaan bengkak-bengkak, wajahnya terluka. Ya. Akhirnya siapa yang rugi? Rugi dia. Warubbama kana ar-rajul aqwa. Namun boleh jadi yang ingin berangkat ke masjid ini lebih kuat. Dia mampu mengalahkan syaitan dari jalan manusia ini. Walakin ishtaghala bi muhawashati anis-saffil awwal wa kamal idrakil jamaah. Akan tetapi dia sibuk untuk menghadapi orang ini. Meskipun dia akhirnya menang, tapi dia akan tersita waktunya. Dia harus menyelesaikan. Dia harus memukul orang ini. Dia harus melemahkan orang ini. Dia harus memberi pelajaran kepada orang ini. Akhirnya dia tidak mendapatkan saf pertama. Bahkan dia tidak mendapatkan kesempurnaan salatul jamaah. Nah, maka ini permisalan yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kapan seseorang menoleh? memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, tertahan. Nah, yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala bahwa ini adalah salah satu permisalan, perumpamaan dalam kehidupan kita. Hati-hati kepada segala sesuatu yang dapat menyebabkan seorang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sedang berjalan di atas siratul mustaqim, godaan itu datang dari berbagai macam arah. Godaan itu datang dari berbagai macam arah. Ada yang menawari kamu dunia, sementara kamu mengetahui bahwa ternyata apa yang ditawarkan kepadamu mengandung perkara-perkara yang haram, perkara-perkara syubhat yang dapat merusak agamamu, yang dapat merusak kehormatanmu. Maka berjalan, jangan kau pedulikan tawaran tersebut, teruslah berjalan dan sandalkan diri, gantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menjaganya. Allah yang akan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Ini permisalan yang pertama. Permisalan yang kedua, kata beliau, "Al-rabyu ashaddu sa'yan minal kalbi." Kijang itu kalau berlari lebih cepat daripada anjing. Kijang apabila dia berlari, larinya cepat. Anjing tidak mampu menjangkaunya. Walakinnahu idza ahassa bihi iltafata ilaihi fayad'ufu sa'yuh. Akan tetapi, mengapa kadang-kadang anjing itu mampu untuk mengejar kijang tersebut? Disebabkan karena kijang ini ketika merasakan sesuatu tidak langsung lari. Semestinya ketika dia merasakan ada bahaya, semestinya dia langsung lari. Tapi ini tidak. Dia merasakan sesuatu yang membahayakan dia, dia menoleh dulu. Dia ingin memastikan. Nah, ketika dia menoleh, kata beliau, melemahlah larinya, menyebabkan dia tidak mampu berlari kencang. Ini yang akhirnya menyebabkan anjing mampu menjangkaunya. Seseorang kapan dia menoleh kepada penyimpangan, menoleh kepada kesesatan, akan melemahkan hatinya. Kata para ulama, al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati-hati manusia ini lemah, sementara syubhat sangat mudah menjambar. Tanpa terasa seorang terseret waliyadzubillah kepada kesesatan, kepada penyimpangan, sebagaimana telah terseretnya sekian banyak manusia yang sebelumnya mereka dikenal sebagai orang-orang yang membela kebenaran. Mereka dikenal berjalan di atas al-haq. Mereka dikenal berjalan di atas al-manhajus salafus salih, di atas sunnah. Akan tetapi mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, merasa tidak cukup dengan al-manhajul haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menyebabkan hati-hati mereka melemah waliyadzubillah, sehingga mereka pun bergeser. Yang tadinya berjalan di atas al-haq, akhirnya mereka pun menyimpang waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita, kita telah mengenal sunnah, mengenal kebenaran, mengenal manhajus salafus salih, al-manhajul haq, maka wajib bagi kita untuk mencari sebab-sebab yang dapat mengokohkan hati kita, mengokohkan keyakinan kita, mengokohkan manhaj kita, agar kemudian kita selalu memelihara dan menjaga agama yang kita sedang berada di atasnya, hidayah yang sedang kita berjalan di atasnya, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia dalam keadaan Allah Azza wa Jalla meridai kita. Dan banyak sebab-sebab yang dapat ditempuh oleh seorang mukmin, seorang sunni salafi, yang mengokohkan hati mereka, yang mengokohkan manhaj mereka untuk berjalan di atas al-haq. Dan di sini kita akan menyebutkan beberapa nasihat para ulama yang bermanfaat bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk memelihara iman kita, untuk memelihara hidayah yang telah kita miliki, agar kemudian kita tidak terseret dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan berbagai godaan syubhat dan syahwat tersebut. Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau ditanya dalam salah satu pertemuan tentang sebab-sebab yang dapat membantu seseorang kokoh di atas al-manhajus salafi. Maka beliau menyampaikan nasihat, yang di sini nasihat beliau cukup panjang, namun saya ingin meringkas dan menyebutkan poin-poin yang beliau sebutkan dalam nasihat tersebut. Yang pertama, kata beliau, bagi seorang mukmin, bagi seorang salafi, hendaknya dia selalu merasa pada dirinya bahwa dia sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia selalu mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Setiap saat. Oleh karena itu dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi tsabat, kekokohan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kepada Allah. Dan hati-hati dengan penyakit ghurur. Seseorang mengagumi dirinya sendiri, tertipu dengan keadaannya, tertipu dengan apa yang dia miliki dari ilmu. Dia menyangka bahwa dia memiliki ilmu yang luas. Dia menyangka bahwa dia mampu menjaga dirinya sendiri. Lalu dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan menyeret seseorang pada penyimpangan. Sandarkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, ihdini lima khtulifa fi minal haqq bi'idnik. Ya Allah, bimbing aku, arahkan aku kepada kebenaran dari berbagai macam perselisihan yang terjadi. Beliau mengajarkan kepada umatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman dari penyimpangan. Jangan merasa bahwa saya mampu untuk mengalahkan godaan syaitan. La. Jangan merasa bangga dengan banyaknya ilmu. Telah berlalu orang-orang sebelum kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang ilmu mereka lebih banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka di atas ilmu yang mereka miliki. Sesatkan di atas ilmu yang mereka miliki. Waliyadzu billah. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang sering kali diucapkan oleh Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Allamatul Yaman, yang hingga saat ini kita belum mendapatkan pengganti beliau di negeri Yaman dalam hal komitmennya beliau terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hal sikap kerasnya dan tegasnya beliau dalam menghadapi berbagai macam penyimpangan dari bid'ah, penyimpangan hizbiyah, kekufuran. Hingga saat ini kita belum mendapatkan orang seperti beliau rahimahullah. Kesungguhan beliau dalam memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkembangnya dakwah ahli sunnah wal jamaah di negeri Yaman terlihat pada masa beliau sampai ke pelosok-pelosok negeri Yaman, sampai ke daerah seberang. Ada satu pulau yang terpisah dari pulau Yaman tapi masih termasuk dalam bagian negeri Yaman, pulau Suqatra, bukan Sumatera, Suqatra. Di sana tersebar dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang ini merupakan asar dari asar dakwah Syekhina Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan sampai keluar negeri Yaman. Ma'asyirul ikhwa rahimahumullah. Tapi dengan berkembangnya dakwah tersebut dan semakin banyaknya tulab dan terbukanya marakis ahli sunnah ketika itu, tidak kemudian membuat beliau bangga dengan ilmu yang beliau miliki. Tidak sama sekali beliau pernah dalam satu hari membanggakan apa yang dia miliki dari ilmu, apa yang dia miliki dari fasahah, kefasihannya, kepandaiannya dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada adalah sebaliknya. Beliau sering kali mengucapkan di majelis-majelis beliau, setiap yang pernah duduk di hadapan beliau mengetahui kalimat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau selalu mengatakan bahwa keutamaan dan perkembangan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah di negeri Yaman dan di luar negeri Yaman, beliau mengingatkan ini semua terjadi karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza fadlun min Allah Subhanahu wa taala. Laisa bisababi syaja'atina wala kathrati ilmina wala fasahatina wala. Bukan disebabkan karena keberanian kami, bukan disebabkan karena banyaknya ilmu yang kami miliki, bukan disebabkan karena kefasihan kami, bukan itu semua. Namun beliau mengatakan karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beliau sandarkan kepada Allah. Beliau merasa kecil hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, hati-hati dengan penyakit ujub, merasa bangga dengan dirinya. Ini karena saya akhirnya dakwah berkembang, ini karena saya yang mengatur, ini karena saya yang diangkat sebagai mudir'am, sebagai pimpinan, sehingga berkembang dakwah. Jangan sama sekali. Ini penyakit ghurur. Kata beliau, "Fala yaghtar bi nafsihi wa ma 'indahu min al-'ilm. Fa innal ghurura bil 'ilmi wal thaqafati al wasi'a qad yajurru ila ash-shiddah wal yad billah wa janaba al inhiraf ash-shadid." Maka jangan dia tertipu dengan dirinya sendiri dan tertipu dengan apa yang dia miliki dari ilmu, karena sesungguhnya penyakit ghurur, seorang bangga dengan dirinya terhadap ilmu yang dimiliki dan pemahaman yang luas, akan menyebabkan dia terseret kepada penyakit asyiddah, menjadi keras, menjadi sikap berlebihan, menyebabkan kerasnya hati, menyebabkan terjadinya penyimpangan. Lalu kemudian beliau mempermisalkan dengan kejadian yang pernah terjadi, yang disebutkan oleh para ulama tafsir, kisah yang menerangkan tentang Bal'an ibn Ba'ura. Bal'an ibn Ba'ura terfitnah dengan dunia, merasa bangga dengan dirinya. Wallahul musta'an. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim tentang Bal'an ibn Ba'ura, orang terfitnah dengan dunia. Watlu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fa kana minal ghawin. Walau syi'nahu larafa'nahu biha walakinahu aqlada ila al-ardi wattaba'a hawaa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Bacakan kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami, telah sampai kepada mereka hujjah, telah sampai kepada mereka kebenaran, lalu dia meninggalkan kebenaran itu, lalu dia pun diikuti oleh syaitan sehingga dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Kalau seandainya kami kehendaki akan kami angkat kedudukannya, akan tapi dia lebih memilih kesesatan, lebih memilih untuk tinggal di muka bumi menjadi hamba dunia. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsu. Perumpamaan seperti orang ini seperti anjing. Anjing, perumpamaan yang sangat buruk. Kalau engkau mengusirnya, dia tetap mengeluarkan lidahnya. Ketika engkau membiarkan dia, dia juga tetap mengeluarkan lidahnya. Yakni dalam kondisi apapun orang ini lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Akhirnya dia terfitnah, mengikuti hawa nafsunya, dan jatuhlah dia ke dalam penyimpangan. Dan juga beliau mengingatkan di antara mereka yang menyimpang, yang akhirnya meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dia dikenal sebagai seorang pembela kebenaran. Ada seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, orang ini pada masa hidupnya sebelum dia tersesat, dia dikenal sebagai seorang yang kokoh dalam membantah ahlul batil, membantah rafidah, membantah berbagai macam penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, luar biasa. Namun nampak dari tulisan-tulisannya, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, nampak dari tulisannya menunjukkan dia bangga dengan ilmu yang dia miliki. Maghrur, terkena penyakit ujub. Waliyadzubillah, dipuji oleh guru-gurunya, ketika dia mengeluarkan kitab-kitab bantahan, diberi pujian. Sampai ada yang menukilkan bahwa salah seorang gurunya mengatakan kepadanya, laqad ishtara al-Qasimi bi kitabihi jannah. Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya ini. La ilaha illallah. Maghrur. Lalu kemudian dia pun melakukan pergaulan bebas. Bergaul dengan tokoh-tokoh orientalis. Bergaul dengan orang-orang yang buruk. Akhirnya menyebabkan dia meninggalkan keyakinan sebelumnya. Dan bahkan murtad dari Islam. Lebih memilih kekafiran daripada Islam, daripada iman. Dan mati dalam keadaan murtad. Waliyahubillah. Mati dalam keadaan murtad. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini peringatan. Bahwa selama seseorang hidup di dunia, tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan keutamaan yang mereka miliki, dengan kelebihan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Karim, dan penjelasan bahwa Allah azza wa jalla ridha kepada mereka, tidak membuat mereka ujub terhadap diri-diri mereka. Bahkan khawatiran itu selalu ada. Kekhawatiran pada diri mereka, khawatir terhadap penyimpangan, itu selalu mereka khawatirkan, mereka rasakan. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi an-nifaq. Sungguh aku telah bertemu dengan 30 orang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengkhawatirkan diri-diri mereka ditimpa penyakit kemunafikan. Ini para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari mendengarkan nasihat Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka sendiri tidak aman dari penyimpangan. Maka jangan seorang bangga dengan dirinya. Hati-hati dengan penyakit ujub waliyadzubillah, menyebabkan hilangnya keyakinan seseorang, hilangnya hidayah. Kemudian kata beliau, termasuk di antara asbab tsabat, sebab-sebab kekokohan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, adalah mentadabburi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para ulama ussalaf, memuliakan para ulama baik yang dahulu maupun yang sekarang. Maka ini termasuk diantar sebab kekokohan. Kata beliau, وَمَنْ تَدَبَّرَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَاحْتِرَامُ الْعُلَمَاءِ وَاحْتِرَامُ الْأَوَائِلِ وَاحْتِرَامُ الْعُلَمَاءِ وَمَا شَبَهَ ذَلِكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَهَذِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الثَّبَاتِ. Barang siapa yang senantiasa mentadabburi kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan as-salafus salih, menghormati para ulama dan yang semisalnya, maka ini insyaallah ta'ala termasuk di antara sebab-sebab kekokohan. Sebab-sebab kekokohan. Komitmen terhadap kitabullah dan sunnah. Pelajari. Tentu dengan bimbingan para ulama. dengan pemahaman as-salafus salih dan mendengarkan nasihat para ulama, al-ulama yang senantiasa menasihati umat ini kepada al-haq, kepada kebenaran, yang membimbing dan mengarahkan umat ini agar mereka senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ulama sunnah. Kemudian juga di antara sebab yang akan mengokohkan agama seseorang adalah bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia. Bersabar berjalan di atas agama Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang dapat menyebabkan dia menyimpang dari agama Allah berupa fitnah dan kesesatan. Kata beliau, "Falisumudi fi wajhid dunya yajibu 'alal mu'min an yakuna sabiran zahidan 'ala ma yulaqihi min al-fitan wash-shahawat fa inna fitnata ummati al-mal." Maka kokoh dalam menghadapi dunia merupakan hal yang wajib bagi setiap mukmin, menjadi seorang yang sabar, bersikap zuhud terhadap apa yang dihadapinya dengan berbagai macam fitnah dan syahwat. Karena sesungguhnya fitnah yang menimpa umatku ini adalah dalam urusan harta, dalam urusan harta. فَمِنْ أَسْبَابِ الْفِتَنِ الْمَوْجُودَةِ الْآنْ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْإِغْرَاءَاتُ الْمَالِيَّةِ. Di antara sebab-sebab fitnah yang ada sekarang ini, yang banyak di antara manusia terjatuh di dalamnya, godaan-godaan dalam hal harta. Godaan harta, godaan dunia. فَكَمْ مِنْ شَبَابٍ سَلَفِي عَرَفْنَاهُمْ كَانُوا عَلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِي فَفَتَنَهُمُ الرُّفَقَاءُ السُّوءُ وَالتَّنْظِيمَاتُ الشَّيْطَانِيَّةِ. Berapa banyak daripada pemuda salafi, kita mengenal mereka, dahulu mereka berjalan di atas manhaj salafi, lalu kemudian mereka pun terfitnah dengan teman-teman buruknya dan dengan kelompok-kelompok syaitan, organisasi-organisasi syaitan, yayasan-yayasan syaitan. Yughrunahum bil mali wa bil jahi wal manzilah. Yang mereka berusaha menggoda para pemuda salafi ini dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan. Fayusbihu amiran wa kabiran, sehingga dia menjadi pemimpin, dia menjadi orang yang besar di tengah-tengah kaumnya. An-nafakhul kadhib fayadkhulu fi kulli dhalik fayankabu ala ra'si. Berbagai macam tiupan-tiupan kedustaan, penyimpangan, akhirnya masuk ke dalam hati pemuda ini. Terpengaruh dia, berbalik arah. Yang sebelumnya mengatakan hati-hati itu hizbiyah, hati-hati kalian tergoda dengan hartanya, dia yang digoda, dia yang digoda. Kadang-kadang mereka datang mengatakan, tidak, kami ini yang berikan ini muhsinin, ya, orang awam, dermawan, berikan kepada kalian, tidak ada syarat, tidak ada syarat. Akhirnya dia teringat, oh kalau tanpa syarat kan tidak apa-apa. Akhirnya terjadi pertemuan. Kan gak mungkin seorang yang datang dari luar bawa dolar, bawa dinar misalnya, dinar dari Kuwait atau yang lainnya, datang terus dilempar pergi gitu. Gak mungkin. Nih uang, kamu bangun masjid, kamu buat sumur, sudah. Assalamualaikum. Gak ada itu. Hah? Tentu ada pertemuan ya kan? Nih saya datang dari Kuwait, ya, ingin melihat ada proyek yang bisa dibangun masjid atau madrasah atau apa. Oh iya, ini ada. Siap tanah. Oh iya sudah, kalau begitu tanggal sekian kita ketemu. Oh iya, ketemuan di mana? Di Hotel Fulan. Terjadi pertemuan. Ada pertemuan itu kan? Wah, ini bahaya dari Ahya Uturah. Tidak boleh senyum. Ya, ada kan, Bu? Ahla sahla. Assalamualaikum. Kaif halak? Iya kan? Pasti ada. Ada jamuan makannya. Nah. Kapan kita ketemu? Oh, besok. Oh iya. Mau lihat proyeknya di mana? Akhirnya terjadi keakraban. Yang pada awalnya dia mengetahui ini dari Ihya Uturat. Ihya Uturat hizbi sesat. Ini dulunya. Sebelum dia mengetahui harta, besarnya harta yang diberikan. Begitu kerasnya, begitu tegasnya sikap dia terhadap tanzimat hizbiyah. Tapi begitu ditawari berbagai macam proyek dengan harta yang melimpah, masya Allah, akhirnya terbawa. Itu orangnya baik kok ya, suka senyum. Masa si hizbi ya. Kita membangun masjid untuk kepentingan dakwah Ahlus Sunnah, mereka biarkan, bahkan mereka senang, kok dikatakan hizbi? Nah, ini mulai sudah. Nah, tidak mengetahui hakikat yang ada pada mereka. Akhirnya sampai kepada sikap-sikap melecehkan para ulama. Iya kan? Kalau dia sudah mulai berbaik sangka kepada mereka-mereka ini dari kalangan hizbiyun dengan kesesatan yang mereka bawa, maka akan berbalik. Yang tadinya mengambil perkataan para ulama yang menasehati untuk meninggalkan hizbiyat, untuk meninggalkan bermuamalah dengan kelompok-kelompok hizbiyah, dengan yayasan-yayasan hizbiyah, akhirnya melemah dan melemah. Masa sih dikatakan hizbi? Akhirnya meragukan tahdzir para ulama yang menerangkan dengan kesesatan mereka. Ah, kayaknya Syekh Robi itu terlalu keras. Kayaknya Syekh Ubaid itu berlebihan. Mereka salafiyun. Sudah. Akhirnya seperti itu keadaannya. Inna asaman ma'u. Akhirnya melebur seperti meleburnya yang lain. Yang tadinya dikenal dengan kekokohannya, akhirnya berubah. Tidak sedikit dari mereka yang seperti ini keadaannya. Ayyuhal ikhwatu fillah. Maka oleh karena itu beliau pun menerangkan dan mengingatkan kepada para pemuda salafi, wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang telah berbuat zalim, kalian akan disentuh oleh api neraka. Yarkanu ilaha ulail haddamin fa idza bihi syai'un akhar lam yaqif 'inda haddil inhiraf fi nafsihi bal yanharif 'aduwan ladudan wa khasman shadidan 'ala al-manhaj as-salafi wa ahli. Perhatikan ini ucapan syekh yang dibangun di atas pengalaman yang telah beliau ketahui. Di antara mereka ada yang condong kepada orang-orang yang merusak keyakinan, merusak manhaj. Ya. Ketika dia condong, akhirnya dia pun berubah. Dia bukan hanya menyimpang, dia bukan hanya menyimpang sendiri. Kalau dia menyimpang sendiri terus diam, itu ringan. Dia sendiri yang merasakan akibatnya. Akan tetapi yang menjadi parah, dia berubah menjadi musuh. Ya. Musuh dan seteru, menjadi khasman syadidan, menjadi seteru yang keras, yang sangat kuat dalam membantah al-manhajus salafi dan orang-orang berjalan di atasnya. Lalu kata beliau, waqad arafna hadha fil jami'ah al-islamiyah min syabab tarabbu ala aydina wa ja'atuhum hadhihi al-ighra'at. Dan sungguh kami mengetahui di Jami'ah Islamiyah ini yang ada di Madinah, di sana ada beberapa pemuda yang sebelumnya mereka terbimbing, mereka terdidik melalui kami. Kami mengarahkannya kepada al-haq. Lalu kemudian datanglah berbagai macam penawaran-penawaran harta dan dunia. Fa'idha bihim ala a'qabim yang kisun wal'iyadzubillah. Ketika datang pada mereka tawaran dunia, maka begitu cepatnya mereka meninggalkan kebenaran, meninggalkan al-haq wal'iyadzubillah. Fahdharud dunia, fahdharud dunia wa zakharifaha. Maka hati-hati kalian terhadap dunia, hati-hati kalian dengan berbagai macam kemewahan dunia. Al-ighra'atul maliyah, kama qara'tu aw sami'tu ahada kibarin mas'ulin yatabajjah bi annahu ja'fari bi annahu rafidhin khabith. Hakadha kana kama yaz'am mujahid yujahidu li'ilai kalimatillah fa'idha bihi rafidhi. Berapa banyak godaan-godaan harta yang menyebabkan menyimpangnya sebagian para pemuda. Sebagaimana yang saya ketahui, kata beliau, yang saya dengar, yang saya baca, salah seorang mas'ul ya, di salah satu yayasan, kata beliau, yang biasa menawarkan sumbangan-sumbangan, dia berbangga. Ternyata dia berkeyakinan Ja'fari, Rafidah, Syiah. Lalu dia menganggap dirinya sebagai seorang mujahid yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia seorang rafidah. Ternyata dia seorang rafidah. Lalu kemudian beliau melanjutkan penjelasan tentang rafidah. Kata beliau, "Ar-rawafidu 'indana fil Hijaz hum akhbath min al-yahudi wan nasara." Bahwa rafidah di negeri kami ini di Hijaz, mereka ini lebih berbahaya, lebih jahat daripada Yahudi dan Nasara. Wa ashaddu hiqdan 'ala al-Islam wal muslimin. Dan bahkan sangat kuat kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Fa asbaha hadha min ar-rawafid wal yadhbillah. Akhirnya orang ini yang tergoda dengan fitnatul mal, dengan fitnah harta, akhirnya menjadi salah satu tokoh Rafidah, bahkan pimpinannya Rafidah. Limada? Mengapa demikian? Bisababi igra'atil mal, disebabkan karena godaan harta. Apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala ini, ini persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala pada masa hidupnya. Ketika menyimpangnya orang-orang yang menyimpang, yang sebelumnya mereka ini belajar di hadapan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, seperti Abdul Majid Ar-Raymi, seperti Muhammad bin Musa Al-Baydani, menantu beliau sendiri, menantu durhaka. Kata Syekh, mereka ini dan yang semisal mereka, demi Allah, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam hizbiyah bukan karena syubhat, tapi karena harta. Istilahnya orang Yaman, zalat, zalat, fulus, karena harta. Mereka tertipu ya, karena kefakiran, kemiskinan, wa'liyadzubillah, akhirnya menyebabkan mereka binasa, menyimpang dari al-haq. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Saya kira kita break dulu ya, beberapa menit. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke sesi yang kedua hingga mendekati waktu zuhur. Wallahu ta'ala al-misal.